suka senang. Kita mau gimana? Pusing kepala kita sonin tahu. Lebih baik kita mau pulang balik di kampung. Di sana korang bapa saudara jaga baku tolong. Biar jodoh orang mau bilang apa, kita mau pulang balik.